nang garaku cindan lape pamenang baitu hidun caro bakawa sakit to bak baca kaca ado salah tolong maafkan kini batamu bisa barulang uluakan tangannya welah salam. Datau rai jo kato kato.